الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang adab yang mulia dan athar-athar riwayat-riwayat dari para tabi'in dan orang-orang setelah mereka tentang adab-adab yang mulia. Tadi perkataan yang pertama adalah perkataan siapa? Muhammad bin Sirin. Kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Perkataan yang kedua adalah perkataan Al-Hasan al-Basri yang mengatakan in kana ar-rajul la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina thumma as-sinin. Kemudian perkataan yang ketiga adalah perkataannya Sufyan bin Uyainah, inna rasulallahi huwal mizanul akbar wa alaihi tu'radu al-ashya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh penulis, wa qala Habib ibn Asy-Syahid libnih, dan berkata Habib bin Asy-Syahid kepada anaknya. Habib bin Asy-Syahid ini adalah salah seorang ulama yang wafat pada tahun 145 Hijriah. 145 Hijriah. Baik, ada faedah yang penting sebelum kita membacakan perkataan Habib bin Asy-Syahid tentang perkataan Sufyan bin Uyainah tadi, bahwasannya Rasul seharusnya menjadi barometer tertinggi kita dalam berkehidupan, dalam bersikap, dalam berakhlak. Dari sini kata Syekh Al-Utsaimin, wa bihi yu'lamu, maka dari sini diketahui anna min tara'iqi gharsil adabi fin nufus, bahwa di antara cara metode dalam menanamkan adab ke dalam diri kita, ya, para bapak, para ibu, bagaimana cara kita menanamkan akhlak yang mulia, adab yang baik kepada anak-anak kita, kata beliau adalah al-khabaru an hadihi sallallahu alaihi wasallam wasiratihi wa makana alaihi, yaitu kita sering mengabarkan kepada mereka, memberitahu mereka tentang petunjuk Nabi, bagaimana perangainya Nabi, bagaimana sikap Nabi, dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering sampaikan kepada mereka seperti itu dalam mengarahkan mereka dari sesuatu yang kita anggap tidak baik menuju sesuatu yang baik, selipkan nama Rasul. Nah, dalam hal ini Rasul melakukan seperti ini. Ketika mereka sering mendengar hal yang seperti itu, maka mereka akan paham bahwasannya Rasul itu dijadikan sebagai acuan. Rasul itu adalah barometer tertinggi di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya jiwa-jiwa yang baik, ya, pribadi-pribadi yang baik itu adalah pribadi-pribadi yang dia itu rindu untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab-adab beliau, akhlak-akhlak beliau, baik dalam perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Yang keempat, waqala Habib ibn Asy-Syahid. Sekarang athar yang keempat dari Habib bin Asy-Syahid yang juga hidup pada abad kedua. Dia berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, ishabil fuqaha awal ulama wa ta'allam minhum, bertemanlah dengan para fuqaha dan juga para ulama. Ishab di sini berteman dalam maksud, ya, kita bersama mereka di satu majlis, berjalan mungkin bersama mereka, sering ngobrol bersama mereka, mulazamah bersama mereka, ya, teman, jadilah temannya para fuqaha dan para ulama. wa ta'allam minhum, dan belajarlah kamu dari mereka. Wa khudz min adabihim, ambil adab-adab mereka, pelajari adab-adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis, karena sesungguhnya hal tersebut lebih kucintai, kata bapaknya, lebih kusukai dibandingkan hadis-hadis yang banyak. Ya. Jadi bapaknya sudah mengatakan kepada anak ini, kalau seandainya kamu mau belajar ke Syekh Fulan, yang paling saya harapkan adalah kamu lebih banyak mengambil adab dari beliau dibandingkan ilmu beliau. Karena itu sesuatu yang lebih kucintai daripada kamu membawa banyak ilmu tetapi adabnya masih kurang. Sopan santun masih kurang. Dalam bertutur kata masih kurang sopan, kurang indah, ya. Disebutkan di dalam biografinya Malik bin Anas, ya, biografinya Malik bin Anas. Siapa tadi Malik bin Anas? Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah di waktunya. Beliau juga salah satu imam madhab yang madhabnya disebut sebagai madhab Maliki rahimahullahu ta'ala. Dan cerita ini pernah dulu kita sampaikan di kajian Khulasah Ta'zimil Ilmi beberapa tahun yang lalu ketika antum belum ada di sini. Malik bin Anas, dia pernah menceritakan bahwasannya ibunya memasangkan kepada dia imamah, ya, memasangkan kepada dia imamah penutup kepala sambil mengatakan, ya bunai, wahai anakku, idhab ila Rabi'ah, silakan pergi ke Rabi'ah. Ya, Rabi'ah itu adalah salah seorang faqih atau ulama yang tinggal ketika itu di Madinah, gurunya Imam Malik. Idhab ila Rabi'ah, silakan pergi ke Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmi, pelajari adabnya sebelum anda mempelajari ilmunya. Begitu para ibunda, para ulama terdahulu, mereka sangat memperhatikan adab. Bahkan kalau seandainya, ya, kalau seandainya antum mondok di sini, ilmu tidak dapat tapi adab dapat, itu sudah cukup. Ya, jangan sampai 3 tahun di sini ilmu tidak dapat, adab pun, ya, kena blacklist terus gitu, asik kena SP terus, asik kena jewer terus, asik kena teriakin terus, ya, di majlis dibicarain terus gitu, orang tua dipanggil terus, ya, jangan sampai. Di sini banyak orang-orang yang bisa kita contoh, ambil adab mereka, ya, pelajari akhlak mereka. Kemudian para ulama terdahulu, yang dimaksud adalah para ulama salaf, di antara maksud mereka, kenapa sih mereka menyuruh mempelajari atau datang ke majelis Syekh Fulan, datang ke majelis ulama tertentu yang mereka anjurkan kepada orang yang mereka nasihati, baik itu anaknya ataupun yang lainnya, kenapa? Untuk mengambil adab terlebih dahulu, untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Dan bahkan mereka memerintahkan untuk itu, ya, mengedepankan mencari adab dibandingkan mencari ilmu terlebih dahulu, sebagaimana yang dikatakan oleh ibunya atau ibundanya Malik kepada Imam Malik tadi, dan juga sebagaimana kata Imam Malik kepada sebahagian orang-orang Quraisy yang riwayatnya sampai ke kita. Kata Imam Malik, yabna akhi, wahai anak dari saudaraku. Ya, ini biasanya dikatakan untuk orang yang lebih muda daripada kita, seakan-akan dia seumuran dengan keponakan kita. Karena ibnu akhi itu pada asalnya artinya adalah keponakanku, wahai anak dari saudaraku. Ya. Yakni nak, kata Imam Malik, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Yakni beradablah sebelum kamu menjadi seorang alim. Ya, miliki dulu adab yang mulia. Jangan sampai nanti kamu digelari sebagai orang yang alim, diminta ngisi kajian, tapi tutur katanya tidak baik, akhlaknya tidak baik, sikapnya tidak baik. Ya. Diceritakan pernah ada salah seorang yang bercerita, ya, ada ustaz ini, ya, khatib lah kita katakan, khatib penceramah. Setelah diminta untuk mengisi jadwal khutbah Jumat, ya, begitu ketika hari Jumat datang, diingatkan, ustaz, ya, waktu kita sebentar lagi masuk gitu. Kita ingatkan bahwasannya khatib hari ini adalah antum ustaz. Ya. Salam dari pengurusnya tidak dijawab, kata yang menceritakan. Terus tiba-tiba langsung pula, ah, masa sih, kata dia. Ah, masa sih gitu. Saya sudah punya jadwal di tempat yang lain gitu, padahal baru beberapa hari ditelepon, kata dia. Ya, tidak jawab salam. Kata-katanya ketika itu kurang baik. Padahal dianggap sebagai penceramah, penasehat, ya, orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya para ulama terdahulu, mereka sangat menganjurkan ketika di awal mempelajari ilmu, di awal ngaji ini belajar adab dulu gitu. Sebelum kamu belajar ilmu. Kenapa demikian? Karena mereka paham bahwasannya di antara maksud tertinggi dari kita belajar dan duduk di majlis seperti ini itu adalah kita mengikuti akhlak, sikap dan perilaku dari guru kita. Itu maksud tertingginya. Kita duduk di majlis seseorang untuk melihat bagaimana sikapnya, bagaimana orangnya, sehingga ketika kita berada di keadaan seperti dia, kita juga meniru akhlak yang mulia tersebut. Bagaimana ketika ustaz itu menjawab pertanyaan, bagaimana ketika ustaz itu didatangi oleh seseorang, bagaimana ustaz itu ketika menegur orang yang ribut di majlis, yang lempar-lempar buku, yang ngobrol misalnya. Dari situ nanti kita belajar. Itu yang paling penting, ya. Kemudian selanjutnya perkataan yang ke-5, kata penulis rahimahullahu taala, waqala ba'dhum libnih, dan juga sebahagian dari ulama salaf terdahulu pernah berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, li an ta'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilmi. Kamu belajar satu adab, satu pembahasan tentang adab itu lebih kucintai daripada kamu mempelajari 70 pembahasan atau bab ilmu. Ya. Lebih kucintai. Kenapa? Saking pentingnya memiliki adab yang mulia. Saking utamanya adab yang mulia dibandingkan ilmu. Kemudian selanjutnya, waqala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak, dan juga pernah berkata Makhlad bin al-Husain kepada Ibn al-Mubarak. Makhlad bin al-Husain ini wafat pada tahun 191, dikatakan juga wafat pada tahun 196 Hijriah, berkata kepada Ibn al-Mubarak yang meninggalnya lebih cepat pada tahun 181 Hijriah. Apa kata Makhlad kepada Ibn al-Mubarak? Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Sesungguhnya kita ini lebih butuh kepada adab yang banyak dibandingkan ilmu atau hadith yang banyak. Kita lebih butuh kepada adab. Kita lebih butuh kepada bagaimana kita bisa berbudi pekerti yang luhur dibandingkan bagaimana kita bisa menjadi seorang yang alim, seorang yang berwawasan, berilmu pengetahuan yang luas. Itu pesan Makhlad bin al-Husain kepada Ibn al-Mubarak, ya. Dan juga, ya, Al-Layth bin Sa'ad, ini juga para ulama, di antara para ulama hadis, dia pernah ini bertemu dengan sebahagian ashabul hadis, sebagian ahli hadis juga. Jadi seperti ahli hadis bertemu dengan sekumpulan ahli hadis. Tapi dari pertemuan itu ada sesuatu yang membuat Laith bin Sa'ad ini tidak suka. Sesuatu yang berkenaan dengan adab. Ya. yang berasal dari sekelompok ahli hadis tadi, sehingga Laits bin Sa'ad tidak menyukai itu dan menegur mereka atau menasihati mereka dengan mengatakan, antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila kathirin minal hadithi alladhi tatlubun. Sesungguhnya antum ini lebih butuh kepada adab yang banyak dibandingkan hadis yang banyak yang antum cari. Kesana kemari mencari riwayat, mencari sanad, mengambil hadis. Padahal dia sendiri lebih butuh kepada bagaimana supaya menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Ya, tidak suka Laits bin Sa'ad melihatnya, entah ada apa gitu. Ya, mereka menampakkan sesuatu yang tidak patut dilakukan, langsung dinasihati oleh Laits bin Sa'ad seperti itu. Kita pun seperti ini, sesama santri seharusnya saling tegur, saling nasihat menasihati. Ketika ada teman yang berbicara kotor, dari mulutnya keluar binatang, dari mulutnya keluar sesuatu yang lebih menjijikkan daripada itu, yang kalau didengar itu sesuatu yang tidak baik, nasihati. Ini kadang dibiarkan. Ya, kita di sini bersama-sama untuk menjadi santri yang berakhlak mulia. Kalau seandainya bukan itu yang ingin kita raih, maka datangnya kita di sini itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat yang banyak. Ya, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang tinggal bebas di luar, yang kehidupannya itu bebas, bergaul bebas. Kalau seandainya ucapan kita dan mereka masih sama, apa yang membedakan kita dengan mereka? Ya. Jadi apa tujuan orang-orang dulu mendahulukan adab dibandingkan ilmu? Ya. Bahkan di antara mereka tidak mau mempelajari ilmu terlebih dahulu sampai mereka benar-benar mempelajari adab dari orang yang akan mereka ambil ilmunya. Kenapa? Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Yusuf bin Al-Husain. Di antara alasannya adalah, kata Yusuf bin Al-Husain, bil adab tafhamul ilma. Karena hanya dengan adab, budi pekerti yang baik, kamu dapat memahami ilmu. Ya, dengan adab yang mulia, kamu dapat memahami ilmu. Kalau Ustaz lihat di kelas-kelas, yang sering ngomong sendiri, yang paling rajin mencari tempat di belakang untuk dia tidur, itu yang biasanya nilai-nilainya rendah, tidak paham dengan pelajaran. Ya, bukan karena kemampuan dia, tidak, karena memang kesengajaan, karena memang tidak menjaga dan mengindahkan adab yang baik ketika duduk di depan seorang guru, sehingga ujian tidak dapat, ketika evaluasi di dalam kelas tidak dapat. Kenapa? Tidak menjaga adab. Dengan adab yang baik baru kita dapat memahami suatu ilmu. Ya. Kalau antum tidak bisa menjaga hal ini, memegang pokok ini, maka sulit untuk memahami ilmu. Perkataan Yusuf bin Al-Husain ini bisa dipahami salah satu dari dua hal ini. Yang pertama adalah bahwasannya para syekh, para guru, para pengajar, mereka ketika melihat adab-adab para pembelajar, kemudian mereka melihat, oh ini orang yang beradab dan mereka pantas untuk diberikan ilmu, mereka akan memberikan para murid tersebut apa-apa yang mereka miliki. Kalau seandainya mereka mendapati ini sayyul akhlak, sayyul adab, adabnya tidak baik, akhlaknya kurang baik, ustadznya ngomong, dia ngomong pula di sana, ya, ustadznya ngomong ke arah dia, dia menghadap ke arah selatan misalnya, sehingga ustadznya melihat ini tidak pantas untuk dipahamkan, sehingga para guru pun ya tidak terlalu memperdulikan itu. Ini salah satu makna dari perkataan Yusuf bin Al-Husain, bil adab tafhamul ilma, dengan adab kamu akan memahami ilmu. Kenapa? Ilmu itu yang memberikan Allah guru. Guru mendapati kita beradab, dia akan senang sekali mentransfer ilmunya. Ketika sebaliknya, dia akan dia akan mengharamkan ilmu itu dari kita. Atau makna yang kedua adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dia memperhatikan hamba-Nya. Barang siapa yang beradab dengan adab yang baik, maka Allah akan bukakan bagi dia pintu-pintu ilmu. Pintu-pintu untuk memahami ilmu. Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hur, seperti seseorang yang bebas. Dia juga bebas datang kepada siapa, masuk kepada siapa, memberi kepada siapa. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu itu kepada setiap orang. Kalau seandainya Allah berikan kepada setiap orang, niscaya ana dan antum semuanya yang ada di sini adalah ulama. Kita bisa buat majlis ulama Baitul Huda. Majlis ulama Baitul Huda. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Allah memberi taufik kepada si fulan, mengharamkannya dari si fulan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu itu hanya kepada pribadi-pribadi dan jiwa-jiwa yang saleh. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah warisannya siapa? Warisannya orang-orang saleh, bahkan orang-orang paling saleh, para nabi dan para rasul. Sebagaimana nubuwah kenabian itu adalah sesuatu istifa ini adalah suatu pilihan. Allah yang memilih siapa yang pantas menyandang gelar sebagai seorang nabi dan rasul. Begitu juga pewarisnya juga adalah siapa yang menjadi pewaris para nabi dan rasul, itu adalah sesuatu pilihan Allah juga. Terserah Allah mau berikan ilmu ini kepada siapa. Oleh karena itu jaga adab kita. Kalau tidak, kasarnya kamu tidak akan pernah paham dengan ilmu. Kalaupun ilmu itu lengket di sini, kamu pasti di antara orang yang tidak mengamalkan ilmu itu. Ya, akan sulit mengamalkan ilmu tersebut karena ilmu yang kita dapati itu tidak berkah. Mengambilnya dalam keadaan berakhlak yang tidak baik terhadap guru. Kemudian, ya, selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, waqila lisyafi'i. Ini athar yang terakhir yang beliau sebutkan. Pernah dikatakan kepada Syafi'i. Siapa itu Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i, salah satu imam mazhab juga. Siapa nama asli beliau? Ada yang tahu? Siapa? Santri ustaz ada yang tahu enggak? Imam Syafi'i siapa nama aslinya? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriyah. Pernah ditanyakan kepada beliau, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Bagaimana syahwat kamu terhadap adab? Syahwat ini adalah apa itu syahwat? Syahwat itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Itu namanya syahwat. Bagaimana syahwat kamu terhadap ilmu? Bagaimana kecenderungan hatimu kepada ilmu, untuk menuntut ilmu, maaf, kepada adab? Ya. Seberapa besar keinginan kamu untuk mendapatkan adab dan beradab dengan adab yang baik? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, asma'u bil harfi minhu, ya. Asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Saya ketika mendengar satu huruf dari adab, satu huruf ini maksudnya adalah suatu ilmu dari adab. Huruf yang dimaksud ini baik satu kata ataupun satu kalimat ataupun ucapan yang sangat banyak. Yang penting ketika saya mendengar tentang adab, ya, mendengar tentang adab, mimma lam asma'hu, yang mana itu adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Lalu seluruh anggota tubuhku mereka tiba-tiba ingin, berharap bahwa mereka juga memiliki pendengaran, sehingga bisa menikmati apa yang kudengar. Ya, kita ulangi lagi. Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala Ditanya bagaimana kecenderungan hatimu, bagaimana syahwatmu terhadap adab, seberapa besar keinginanmu untuk mengetahui adab dan mengamalkan adab, mempelajari adab. Kata beliau, apa tadi? Asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Begitu saya mendengar tentang adab yang mulia, entah itu ceramah, hadis Rasul dan seterusnya, seluruh anggota badan ini seakan-akan berharap, mereka berangan-angan punya pendengaran masing-masing. Tangan punya pendengaran, perut mau memiliki telinga juga, kaki mau memiliki telinga juga, sehingga bisa menikmati perkataan-perkataan yang disampaikan tentang adab tadi. Kemudian beliau ditanya pula, wa kaifa talabuka lahu? Lalu bagaimana, ya, bagaimana pencarianmu terhadap adab itu? Ya. Kalau tadi baru kecenderungan hati, syahwatmu bagaimana? Ya. Ini ditanya tentang pencarianmu terhadap adab. Kalau seandainya kamu berkeinginan, tentu kamu akan berusaha. Bagaimana usaha kamu dalam mempelajari adab itu? Apa kata Imam Syafi'i? Talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuh. Seperti pencarian seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia tidak memiliki anak selain anak yang hilang itu. Yang hilang adalah anak satu-satunya. Bagaimana kira-kira keadaan seorang ibu? Dia akan ditimpa sesuatu yang mungkin semua kita sudah memahaminya. Bagaimana dia akan sangat merasa kehilangan dan dia akan sangat sedih, mungkin melebihi sedihnya Nabi Ya'qub ketika kehilangan Yusuf alaihissalam, mungkin cuma satu-satunya, dan dia juga perempuan yang memang perasaannya itu lebih melebihi kita sebagai laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa kata Imam Syafi'i tadi. Ya, perkataan Imam Syafi'i tadi menggambarkan tujuan dalam menuntut ilmu atau semangat yang paling ekstrim dalam menuntut ilmu. Itu gambaran paling ekstrim dalam menuntut ilmu. Kenapa? Di sini Imam Syafi'i mencontohkan atau menggambarkannya dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Ya, lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian yang kedua, disebutkan perempuan ini adalah perempuan yang kehilangan anaknya, yang merupakan separuh hatinya. Dan yang ketiga disebutkan pula bahwasannya tidak ada anak lain selain yang hilang itu. Wanita lemah, kehilangan anak satu-satunya. Ini gambaran paling ekstrim. Nah, begitulah saya menuntut ilmu. Kira-kira bagaimana kalau ibu antum kehilangan antum? Antum akan pasti sudah mengerti. Ya. Antum tidak diculik saja, antum mungkin pergi ke suatu tempat seharusnya pulang jam 5 dan tadi sudah ngomong saya akan pulang jam 5, sampai jam 10 belum juga pulang-pulang dan HP antum mati. Seperti itu saja itu orang tua sudah sangat kehilangan, dan antum pasti paham, aduh, pasti orang tua saya kehilangan ini. Ya. Dia akan mencari ke tempat-tempat yang dapat dia jangkau. Begitulah seharusnya semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mempelajari adab. Ya. Itu keadaan orang-orang dulu. Ya. Keadaan orang-orang dulu. Kalau seandainya ingin kita samakan, itu seperti keadaan kita belajar di zaman sekarang ini ketika besok ujian. Ya. Ketika besok ujian, bagaimana belajar antum? Ustaz akan melihat di setiap sudut ini menghafal, ya. Sampai mungkin kalau sudah muak lempar buku. Waduh. Kenapa antum paksakan seperti itu? Antum tahu besok akan ujian. Kalau saya tidak dapat ini gawat. Kenapa tidak seperti itu cara belajar antum setiap hari? Mereka dulu belajar setiap hari seperti itu. Seperti keadaan kita ketika ujian akan datang. Ya. Bagaimana lagi kalau seandainya di zaman dulu ada ujian gitu. Oh, mungkin tidak ada waktu lagi untuk makan, ya. Tidak ada ujian saja, pernah diriwayatkan bahwasannya ada para ulama yang sambil membaca dia disuapkan oleh istrinya habis satu piring, dia tidak tahu kalau dia sudah makan. Nah, habis baca buku, ya, dimintanya nasi. Nah, tadi sambil baca buku saya sudah siapkan, sudah suapkan, maaf, sudah suapkan, tidak terasa. Ya, saking mereka merasakan kelezatan dalam menuntut ilmu itu. Ya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah dari penulis Ibadruddin Ibnu Jamah rahimahullahu taala untuk memotivasi pembaca agar mereka lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Ketika mereka sudah memiliki semangat dalam menuntut ilmu, maka beliau ingin memberitahu kita ada yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut dalam mempelajari ilmu. Kita harus pelajari adab dulu. Ya. Bab-bab yang beliau sebutkan di kitab ini semuanya bercerita tentang adab orang yang berilmu atau mau belajar ilmu atau adab orang yang menyampaikan ilmu. Kita baca mukaddimah ini sedikit secara singkat. Ya, sebagai penutup muqaddimah beliau dan penutup majlis kita hari ini, beliau mengatakan walamma balagat rutbatul adab hadhihi almaziyah wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah, ketika kedudukan adab yang mulia mencapai kedudukan yang tinggi seperti ini, ya, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaj at-talabati ilayhi wa usri takrari tawqifihim alayhi imma li haya'in fayamna'uhum al-hudur au li jafa'in fayurithuhum munufur. Ya, dan juga saya melihat, ya, kebutuhan para penuntut ilmu terhadap pembahasan adab ini, dan juga karena sulitnya untuk mengulangi atau membuat mereka selalu beradab dengan adab yang baik ini, entah itu karena malu sehingga membuat mereka tidak hadir di majelis, ya, atau dikarenakan kerasnya hati sehingga membuat mereka menjauh dari majelis. Sehingga orang-orang yang jauh dari majelis kan sulit untuk disampaikan adab kepada dia. Yang dengarkan cuma yang di majelis saja. Atau yang malu datang. Ya, yang malu datang misalnya, saya sudah tua gitu. Yang menyampaikan masih muda misalnya. Ah, malulah gitu sama santri nanti kelihatan gitu kan. Akhirnya tidak hadir. Lalu bagaimana dia bisa mendengarkan adab ini? Ya, kalau seandainya mau mendengarkan live streaming misalnya. Ya, itu maksud penulis. Ya. Itu yang membuat saya jam'i hadzal mukhtasar, mengumpulkan ringkasan ini. Jadi kalau ada tulisan bisa dibaca. Ya. Mudzakkiran lil 'alimi ma ju'ila ilayhi wa munabbihan lit talibi 'ala ma yata'ayyanu 'alayhi wa ma yashtarikani fihi min al adab, untuk mengingatkan orang yang alim untuk apa sih mereka diamanahkan ilmu itu, untuk nulis, untuk menasihati umat. Jadi ibaratnya untuk mengingatkan saya juga, inilah tugas saya. Wa munabbihan lit talib, juga untuk memberitahu kepada pelajar, para penuntut ilmu, apa yang wajib mereka bagaimana seharusnya mereka bersikap, beradab, dan juga untuk memberitahu kepada baik itu penuntut ilmu ataupun para pengajar ilmu, adab-adab yang seharusnya mereka sama-sama memilikinya. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tempuh dalam berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama. Ya, ada yang kitabnya baru dibagikan satu bulan, ya, sudah sobek-sobek. Ya, yang nulis para ulama besar. Ada yang membawanya itu dengan cara yang tidak baik, ada yang putar-putar seperti ini, ya. Ini semuanya adalah cara interaksi yang tidak baik terhadap kitab-kitab. Thumma adabu man yaskunul madarisa muntahyan aw taliban, juga adab orang yang tinggal di asrama, pondok atau madrasah, tempat ilmu. Nah, seperti antum ini. Kalau dulu ya mungkin ada madrasah-madrasah. Dulu juga kami waktu di Mesir 3 tahun, ya seakan-akan kami itu di madrasah meskipun tidak di asramanya. Asrama itu ada. Nah, orang-orang yang tinggal di asrama yang dikhususkan untuk para penuntut ilmu itu juga ada adab-adab yang harus dipenuhi, dibahas oleh beliau di sini. Muntahian aw taliban, baik yang tinggal di asrama itu adalah senior ataupun junior. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban, karena itu adalah maskan atau asramanya para penuntut ilmu. Jadi harus menjaga adab-adab yang seharusnya dijaga. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at, dan saya mengumpulkan ringkasan ini dan data-data yang ada di dalamnya yang saya sebutkan, mimma ittafaqa fil masmu'at, ya, itu dari riwayat-riwayat yang disepakati. Ya, berarti riwayat ini artinya misalnya dikatakan ini dari Asy-Syafi'i, ini adalah riwayat yang disepakati bahwasanya riwayat ini benar misalnya. Ini beliau di sini menyebutkan, setelah tadi beliau menyebutkan kenapa beliau menulis buku ini, selanjutnya beliau menyebutkan sumber-sumber rujukan beliau dalam menulis data-data yang ada di kitab ini. Yang pertama dari masmu'at, dari riwayat-riwayat yang beliau dengar dan itu disepakati oleh ahli hadis juga. Aw sami'tuhu minal masyayikhis sadat, atau sesuatu ilmu yang dulu pernah saya dengar dari para guru. Aw marartu bihi fil mutala'at, atau yang saya dapatkan melalui telaah kitab. Aw istafadtuhu fil mudzakarat, atau sesuatu faedah yang saya dapatkan saat saya belajar dan muraja'ah. Wa dzakartuhu mahdzufal asanid wal adillah. Lalu beliau kembali melanjutkan metode beliau dalam menyebutkannya, bagaimana semua riwayat-riwayat yang beliau sebutkan di dalam kitab ini disebutkan mahdzuful asanid wal adillah, tanpa ada sanad. Jadi sanad itu sudah dihapuskan. Jadi langsung saja beliau tadi mengatakan qala Makhlad bin Al-Husain, qala Syafi'i, qala Ibnu Sirin, enggak ada sanadnya. Kalau pakai sanad seharusnya ada telah bercerita kepada ku si fulan dari si fulan dari si fulan dari Muhammad bin Sirin. Ini sanad beliau hapus. Dalil-dalil juga beliau hapus. Jadi perkataan Ibnu Sirin misalnya apa dalilnya ketika beliau mengatakan di antara adab talib kepada gurunya adalah harus seperti ini. Guru kepada talib harus seperti ini. Dalilnya apa? Itu beliau hapus juga. Meskipun untuk dalil beliau tidak istiqomah. Terkadang di dalam kitab ini nanti beliau sebutkan juga dalil-dalil. Tapi kalau masalah menghapuskan sanad, beliau istiqomah di situ. Semua sanad beliau hapus. Tujuannya apa? Kaila yatula ala mutali'ihi aw yamallahu, supaya tidak tidak bosan si pembaca, juga supaya dia tidak merasa ini tebal sekali ini gitu. Akhirnya baru setengah ditinggalkan lagi, tidak habis-habis ini. Ya. Antum jangan lihat ini dan berharap majelis kita selesai dalam 2 tahun ini biar kitab aslinya. Tipis insyaallah ya. Nah, ketika seseorang melihat setebal ini kapan saya mau menghabiskannya? Padahal sebenarnya isinya sedikit, yang membuat banyak itu adalah sanad-sanad tadi, dalil-dalil tadi, sehingga beliau hapuskan agar apa? Agar tidak terasa panjang dan tebal atau banyak oleh para pembaca, dan juga supaya mereka tidak bosan, karena yang beliau lihat, mereka lihat cuma dalil-dalil, sanad-sanad saja, bukan inti dari perkataan atau nasihat. Waqad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adabi hadhil abwab ma lam arahu majmu'an fi kitab, dan saya mengumpulkan adab-adab yang disebutkan di setiap bab itu, adab-adab yang berserakan tidak terkumpulkan di dalam suatu kitab, ya, itu yang saya kumpulkan di sini. Itu yang saya sebutkan di sini. Dan betul, ini adalah kitab pertama, ya, atau paling lama yang pertama kali menghimpun tentang adab dalam menuntut ilmu. Adab seorang murid terhadap gurunya, begitu juga adab seorang guru dalam menyampaikan ilmu. وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء. Dan kitab ini saya dahului, saya beri mukaddimah terlebih dahulu dengan suatu pembahasan atau suatu bab yang bercerita tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Ala wajhit tabarruki wal iqtida, dalam rangka mengikuti mereka, mensuri tauladani mereka, dan mengambil berkah dari ilmu dan kedudukan mereka. Dan saya susun buku ini menjadi 5 bab, 5 pembahasan yang menghimpun maksud ditulisnya kitab ini. Ada bab yang pertama, bab fi fadlil ilmi wa ahli. Ini penting ini. Ketika antum membaca suatu kitab, jangan sampai antum membaca langsung dari isi. Baca muqaddimah penulis dan baca daftar isi. Dua ini hal yang paling penting yang harus antum lakukan ketika membeli atau membaca suatu buku. Jangan langsung masuk dulu. Ya. Baru setengah membaca dan antum pun tidak tahu buku ini selanjutnya berbicara tentang apa. Itu yang membuat seseorang akan berhenti di tengah jalan. Begitu juga mempelajari ilmu. Antum hadir di majlis nahwu, tapi tidak tahu dalam ilmu nahwu itu yang dipelajari apa-apa saja pembahasannya. Untuk apa ilmu nahwu itu? Ya, manfaatnya mempelajarinya apa? Kalau tidak tahu ini, itu yang membuat motivasi itu tidak ada dan akan berhenti di tengah jalan, yakin? Ya. Jadi baca muqaddimah minimal, lalu daftar isi, lalu letaklah di rak lagi mau sampai kapan pun. Minimal apa yang antum beli itu antum tahu isinya apa, berbicara tentang apa. Nanti tiba-tiba ada masalah, tahu rujuknya kemana, tahu buka buku apa. Pembahasan itu terus yang dapat, masalah itu terus yang dapat bertanyanya ke ustadz terus misalnya, ya. Padahal buku ada di dekat dia, misalnya. Ya. Bab yang kedua tentang adab alim. Orang yang berilmu, seorang guru pada diri dia sendiri dan kepada para muridnya dan juga dalam kajiannya, yang dalam pelajaran dia, dalam kelasnya. Bab yang ketiga tentang adab pelajar, ya, pada dirinya sendiri, bagaimana seharusnya pribadi seorang pelajar bersama gurunya, ya, kepada teman-temannya dan di dalam kajian atau kelasnya. Kemudian yang keempat, fi musahabatil kutub, dalam berinteraksi dengan kitab-kitab itu bagaimana seharusnya, dan yang berkaitan dengan itu. Bab yang kelima tentang adab-adab tinggal di asrama madrasah, di pondok pesantren, di sekolah yang boarding school, dan yang berkaitan dengan itu. Waqad sammaituhu, paragraf terakhir beliau mengatakan, dan aku namakan kitab ini Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Ya. Apa kemarin arti tadhkira? Mengingatkan. Siapa yang diingatkan di sini? As-Sami', pendengar. Siapa yang dimaksud dengan pendengar? Antum yang sekarang berada di depan ustaz, para murid. Wal Mutakallim, dan pengingat bagi yang berbicara. Siapa yang berbicara? Penceramah, ya, khatib, guru, ya. Fi adabil alimi wal muta'allim, mengingatkan tentang apa? Tentang adab yang seharusnya dimiliki oleh para pelajar dan para guru. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal. Semoga Allah memberi kita taufik untuk berilmu dan beramal. Wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keridhaannya, amin ya rabbal alamin. Ya, ini dia mukaddimah, ya, yang bercerita tadi tentang pentingnya adab, kenapa disusun atau ditulis buku ini, dan bagaimana metode penulis dalam menyusun atau memaparkan materi yang ada di dalam kitab ini. Setelah ini, ya, seharusnya kita lebih semangat lagi untuk beradab dengan adab-adab yang baik. Karena sesungguhnya adab yang mulia tidak terlepas dari pribadi seseorang yang menuntut ilmu atau yang mengajarkan suatu ilmu. Mustahil seseorang dikatakan alim dalam satu waktu dia adalah orang yang tidak berakhlak, ya. Dalam satu waktu dia adalah orang yang tidak memiliki akhlak. Seseorang yang tidak memiliki akhlak tidaklah disebut sebagai orang yang alim, karena dia tidak mengamalkan mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus berada di jalan yang mulia ini, belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i yang kita butuhkan agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.